2 Petrus bab 2. Ki dimin bada pinapi sepalsu e antarana para omat. Sepanya kejukan e antarana sampian bekal bada rukuru sepalsu. Rukuru kenika memasuk pengajaran selasala. Semate pesan orang. Reng-oreng kenika bekal tak ngakuana ka pangobesa sema bebas abekna. Kalaben sepanika bekal mada tengah pateh ka abekna tibik secara deg-deg. Senare sepanika bekal banyak orang senora odi akati ruguru sepalsu kenika seeku besaih napsona tibi. Benteng kana ruguru palsu kenika bekal tetia lantarana banyak orang nyanyia jalan seleres senocu ka Allah. Sarena teka, ruguru palsu kenika bekal nyareta akiah kesampian ngintunging kebayan kangkui nyare ontong dari sampian. Tapi pengadilan sengu kemarin orang kenika ampun abid esa dia aki. Ben kata pesan seampun etan tuaki keangku reng orang kenika ampun anante. Kat malaikat setusa cukan sarang Allah tak epalopot dari okoman. Sedaja ebuang ke neraka. Epa masuk ke jurang sepeteng keangku anante are pengadilan. Sepanika cukan tunyaki jeman lambak. Sarang Allah tak epalopot dari okoman. Allah mau datang banjir raja katunya nareng orang sejahat ebekto kenika. Namung anuh sarang orang lainnya sekapeto banyakna saus seepa selamat. Polana anuh ngaburaki berita perkara odi seteti kasokana Allah. Pada juga sarang Sodom tor Gomora. Takota kepenika epa musnah sarang apoy sepaja tetia contoh perkara kati punapa tetina reng orang sejahat. Tapi Lot epa selamat. Polana atorok kakasokana Allah. Lot nyandang sengsara seberak lantaran tengkana reng orang sebejat. Ingat tengah anak orang sekati kenika. Lot sesai kenika odi kelaban paten tasiksa lantaran resa arena nangale. Sarang miarsa tengkana reng orang sejahat kenika. Teti pangeran ngageli kati penapa carana meselamat reng orang sengistua kita buna monreng orang kenika ngadepi pecoba. Ben pangeran ngageli kati penapa carana nyoba reng orang sejahat keangkui eseksa iare pengadilan. Kong langkong reng orang senoroti napsona sekotor sarang yanyiah kakobesana Allah. Rukuru sepalsu panikah talebet bengalah sarang talebet sombongah. Kantos tak sengkah yanyiah para makhluk semuljah eswarga. Mangkana kat malaikat saos selebih kuat sarang lebih kobesah dari rukuru palsu kenikah. Tak ngarani lok mah lok eswar ke kenika sarang cak oca seyanyia e ajunana pangiran. Tapi ruguru palsu kenika cek tale bete akati purun alas selahir perak keangkui etang kebah ben epatiana. Tak apeker seberang dalakuna perak ada saraka kulina atena malolo. Teti seberang seta epahami pekarana eserang bi cak oca seyanyia. Tetireng orang kenika polana tengkana tibik bekal tompesa akati purun alas. Bekal nangkunga sangsara, minangka kencerenah kesangsaraan seetangkung reng orang lain lantaran lalakona abekna. Seeke senengi reng orang kenika engki penika ngalakoni ponapa saus ebeje siang keakui noroti pangatrona betena. Mun apolong alingki sarang sampian ebekto adeer, pandengar reng orang kenika mengelenyeran lantaran mabuk sarang napsona. Tadak bu senak ke betusah. Seikale buri tadak lain kaca benah ngabas bebinian secemar odikna. Reng orang sekik puru parcaja sarang kik korang yakin. Ecacai sampai takiur. Atena ampun biasa teka. Ruguru kenikah reng orang seepesto Allah. Sarana tak poron lebat jalan seloros. Dibudina nyaliot. Setorok jalana biliam anakna biar ki jaman lambek kak isa. Seterok genginga pese dari lalakuna sejahat. Tapi eparingi paringi dan sekeras polana kejahatana kenika sarang Allah. Hemara acaca aswara manusia sarang maambu nepi kenika ajalana ki lalakuna sekile. Ruguru palsu kenika akati somper sekereng. Akati ondem seikiba angin berat. Reng orang kenika sarang Allah ampon esediai kenangan sepaling petang. Tujuan acaca seki tengki tapi tada esena. Napso secemer yang kui nyeletaki reng orang seke puru keluar dari kumpulan nareng orang senyaliot odikna. Rukuru palsu kenika acenciaki kemerdekaan kareng orang kenika. Mangkana reng orang kenika ekatunor kebiasaan-kebiasaan semarosak manusia. Sebab mun bada semakala orang, orang kenika ekatunor semakala. Orang sampon oning kapangiran, sarang Isa Almasih penyelamat sampian sarang kaulis teja. Ampon lopot dari kakobuasaan-kakobuasaan etunya semacam meran manusia panika. Tapi mun ebingkeng are, reng orang kenika tekiur pole kantos kalaka setejena kakobuasaan kenika. Reng orang kenika dibudina acubaan dari sebeluna. Lebih saya reng orang kenika tak oning mireng perkara jalan seleres dari Allah. Etempeng ampon oning tapi pas tak nistuaki papa kona Allah saya edabuaki ka abna. Papunapa saya elakoni reng orang kenika notuaki cek pare besan panika pajet leres. Pate bekal ngakana pole otana tibi. Sarang pare besan lain. Babi. Selai pandi bekal abelia aluk kulu edelem celot.